DJ Opus Remix. Apalagi cinta yang indah, apalagi cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa. Terima kasih. sesali. Kini kau tinggalkan Bye. maaf dan ada cinta yang lain. Thank you. performance by DJ Opus Remix. Hanya kapan kamu pulang? Pikiranku selalu terbayang. Tak pernah ada kabar dari mana. Ku tahu kamu mengeluh. Kata ku ingin cuma seminggu, tapi rasanya seperti seminggu. Ternyata selalu ku jauh darimu. Tanpa demikian wajah menjadilah ini. Peluklah tubuh. Performance by DJ Opus Remix. Kau tinggalkan ku sendiri. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Cara menggami kenangan zaman persekolahan. Cara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Keep all of your nyata. by DJ Opus Remix. Terima kasih. Opus Remix. I knew it all was over. DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Yeah. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Bye. by DJ Opus Remix. I'm performance by DJ Opus Remix. Bikin ku teringat habis di situ.